Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimanillahu wa iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kenikmatan pada pagi hari yang cerah ini, nikmat yang sangat besar bagi kita, yaitu nikmat taufik dalam rangka menuntut ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sangat besar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah, dan tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah membaca kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketentraman batin, ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan diliputi kasih sayang Allah kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kepada kita, apabila seseorang diberikan nikmat oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu, dia telah mendapatkan nikmat yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, wajib kita mensyukuri nikmat yang agung ini. Terlebih lagi insyaallah ta'ala, kita akan mempelajari ilmu yang paling penting, ilmu yang paling wajib untuk dipelajari, yaitu ilmu tauhid dan peringatan dari dosa terbesar, yaitu dosa yang bisa merusak dan menghancurkan tauhid kita, dosa kesyirikan dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah ilmu yang terbesar, ilmu yang paling wajib untuk dipelajari. Jemaah sekalian, tauhid itu sendiri secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahid, ay ja'lu syai' wahidan. Artinya adalah menjadikan sesuatu itu satu. Ini makna tauhid secara bahasa. Menjadikan sesuatu itu satu, tidak menduakannya, apalagi lebih daripada dua. Apalagi lebih daripada dua. Ini makna tauhid secara bahasa. Mengesakan dan tidak menduakan. Adapun secara istilah, tauhid itu maknanya adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara yang merupakan kekhususan baginya, di dalam perkara yang merupakan kekhususan baginya, yaitu dalam tiga perkara: rububiyah, uluhiyah, dan asma. Saya ulangi, tauhid itu maknanya adalah ifradullahi ta'ala fima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apakah dalam rububiyah, ataukah dalam uluhiyah, ataukah di dalam al-asma wa sifat. Jadi inilah definisi tauhid. Mengesakan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Dan kekhususan bagi Allah itu ada tiga. Oleh karena itu, para ulama membagi tauhid itu menjadi tiga bagian. Di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid itu terdapat dalam tiga perkara. Yang pertama, tauhidur rububiyah. Mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya. Artinya adalah ifradullahi ta'ala bi'af'alihi. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Maksudnya, kita mengimani dan kita yakini tanpa keraguan sedikit pun hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang melakukan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang bersekutu dengannya. Tidak ada yang membantunya. Tidak pula bersaing dengannya di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Di antaranya mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, memberi manfaat dan menimpakan mudarat, melindungi dari segenap mara bahaya, menguasai dan mengatur seluruh makhluknya. Maka kita yakin hanya Allah Jalla wa'ala yang melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut, tidak ada sekutu baginya. Ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Adapun yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Maknanya adalah kita meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang patut disembah. Adapun semua sesembahan selain Allah adalah salah atau batil, tidak benar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-62, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dialah Allah sesembahan yang hak. Adapun yang mereka sembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Wa huwal aliyul kabir, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. dan tidak boleh sedikit pun kita persembahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat? Maksudnya adalah mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kita tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengannya sedikit pun. Tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah sekalian, inilah penjelasan ringkas makna tauhid dan tiga macam tauhid. Dan terdapat sebagian ayat yang mengumpulkan seluruh makna tauhid. Di antaranya di dalam surat Maryam ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia." Allah adalah Rabb langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Rabb itu artinya yang mencipta, yang menguasai dan mengurus seluruh makhluknya. Maka ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Ini adalah tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Artinya tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka ini adalah tauhid al-asma wa sifat. Jadi dari mana para ulama menyimpulkan tauhid itu terbagi menjadi tiga? Jawabannya adalah dari penelitian seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang tauhid. Kalau kita kumpulkan semua dalil Al-Quran dan Sunnah tanpa pengecualian yang berbicara tentang tauhid, maka hasilnya adalah tauhid terbagi menjadi tiga bagian. Dan kadang di dalam satu ayat bisa terkumpul padanya tiga macam tauhid, seperti surat Maryam ayat ke-65. Jamaah sekalian, berikutnya yang sangat penting kita pahami adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid itulah zikir yang paling afdol, zikir yang paling besar pahalanya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dengan memahami kalimat ini, maka kita akan semakin paham hakikat tauhid, terutama tauhid yang dengannya para nabi dan rasul diutus dan karenanya manusia diciptakan. Kalimat la ilaha illallah, para ulama menjelaskan kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Dan rukun yang kedua adalah al-ithbat, penetapan, yang terkandung dalam kalimat illallah. Apa artinya penafikan? Penafikan itu maknanya pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Artinya kita harus meyakini semua yang dianggap Tuhan yang disembah selain Allah salah. Tidak ada yang benar, batil, mungkar, bahkan kemungkaran terbesar. Adapun al-itsbat, penetapan, maknanya adalah kita mengimani hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang patut disembah. Oleh karena itu, makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Hajj, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Dialah Allah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar. Adapun yang mereka sembah, yang mereka anggap Tuhan selain Allah, semuanya adalah batil, tidak benar. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Wa anna Allah huwal aliyul kabir. Bahwasanya Allah, dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Maka sudah sepatutnya dia saja yang kita sembah. Inilah jemaah sekalian makna kalimat la ilaha illallah. Meyakini bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang patut disembah. Sehingga apabila ada orang yang mengaku Muslim dan dia melakukan sejumlah ibadah, dia solat, dia puasa, dia berzakat, tetapi dia tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, dia tidak meyakini apa yang dia lakukan adalah salah, maka dia bukan seorang Muslim. Kalau tadi dia Muslim, dia murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia melanggar rukun la ilaha illallah. Seseorang itu disebut Muslim apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan keyakinan terhadap makna dan rukun yang terkandung di dalamnya, serta dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya Muslim. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalimat la ilaha illallah adalah pintu masuk Islam. Tidak ada orang masuk Islam langsung kita suruh sholat, tapi kita suruh dulu dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu adalah pintu masuk Islam. Makanya itu juga bisa menjadi pintu keluar dari Islam. Siapa yang mengucapkannya, meyakini kebenarannya dan mengamalkannya, maka dia masuk Islam. Tapi siapa yang tidak mengamalkan atau tidak meyakini kebenarannya atau tidak mengucapkannya, maka dia keluar dari Islam. Dia keluar dari Islam kalau dia tidak meyakini kebenarannya, walaupun dia sudah ucapkan, atau dia ucapkan dan dia sudah yakini tapi dia tidak amalkan, maka kalimat la ilaha illallah menjadi pintu baginya untuk keluar dari Islam karena dia tidak mengamalkannya. Jadi tidak ada manfaatnya dia sholat, dia puasa, dia berzakat, tapi dia membenarkan peribadahan kepada selain Allah, walaupun dia enggak pernah masuk gereja, dia enggak pernah masuk rumah ibadah selain masjid, tapi dalam hatinya ada pembenaran terhadap penyembahan kepada selain Allah, maka menyebabkan dia batal Islamnya, rusak imannya, sehingga dia tergolong ke dalam golongan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ulama juga memperingatkan kita. Ada beberapa penafsiran. Penafsiran kalimat la ilaha illallah yang keliru. Di antaranya adalah penafsiran hanya bermodalkan terjemahan atau maknanya secara terjemahan, yaitu apa? Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Ini salah. Ini tidak benar. Kenapa? Karena dari segi bahasa sebenarnya sudah salah. Memang kalau diterjemahkan mungkin sudah benar. Tapi dari segi makna bahasa Arab, itu salah. Karena di dalam kalimat la ilaha illallah, kalau dalam bahasa Arab, orang Arab sudah paham. Orang Arab sudah paham. Ada kata yang dibuang. Ada kata yang tidak dilafazkan, tetapi maknanya harus diyakini. Apa itu? Kata hakun. Jadi kalau kita baca lengkapnya, kalimat la ilaha illallah itu adalah la ilaha hakun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi ada kalimat atau ada kata yang dibuang. Makanya kalau orang tidak belajar bahasa Arab, dia enggak akan paham. Atau kurang memahami. Tapi orang Arab dahulu, dia sudah ngerti. Oleh karena itu, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian, menafsirkan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah, itu juga mengingkari kenyataan. Mengingkari kenyataan. Apa kenyataannya? Kenyataannya yang disembah selain Allah ada. Kata siapa tidak ada? Bahkan banyak yang disembah selain Allah. Oleh karena itu, kalimat yang tepat, penafsiran yang tepat adalah la ma'buda haqqun illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, yang lebih fatal lagi. Penafsiran sekelompok orang. Mereka mengatakan la ilaha illallah artinya adalah la maujuda illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Ini penafsiran fatal. Karena mereka punya pemahaman menyimpang bahwa seluruh makhluk bisa menyatu dengan Allah, sehingga semua yang berwujud ini adalah Allah. Atau mereka punya pemahaman orang-orang tertentu apabila dia sudah mencapai derajat tertentu, dia bisa menyatu dengan Allah. Maka tidak diragukan lagi, ini adalah pemahaman kekufuran. Kemudian kesalahan yang berikutnya, dan ini yang mungkin paling banyak terjadi, yang harus kita waspadai. Sebab kalau kita enggak paham betul makna la ilaha illallah, enggak mungkin kita memahami tauhid. Oleh karena itu perlu kita ingatkan kesalahan-kesalahan dalam memahami la ilaha illallah. Kesalahan yang berikutnya, yang ketiga, dan ini yang paling sering terjadi. Mereka yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Atau La raziqa illallah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Benar enggak jemaah sekalian? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Benar atau tidak? Sangat benar. Siapa yang ragu, dia kafir. Siapa yang ragu, tidak ada pencipta kecuali Allah, dia kafir. Benar atau tidak? Bahwa tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Jawabannya benar. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Itu bukan arti la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena secara makna bahasa dan secara syariat memang itu bukan makna la ilaha illallah. Secara makna bahasa dan secara syariat memang itu bukan makna la ilaha illallah. Dan juga fatalnya adalah kalau kita mengatakan la ilaha illallah itu bermakna la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, maka konsekuensinya adalah kita meyakini orang-orang musyrik dahulu yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mereka beriman, bukan orang kafir. Maka tentunya ini adalah konsekuensi yang batil. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri mengabarkan kepada kita, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan mengatakan, Allah. Jadi, kalau kita baru memiliki tauhid rububiyah, beriman Allah sang pencipta, Allah sang penguasa, Allah sang pemberi rezeki, maka tauhid kita belum berbeda dengan orang-orang musyrik. Belum berbeda, masih sama. Makanya aneh, kalau ada orang menyusun buku tauhid, mengajarkan tauhid, tetapi hasilnya apa? Untuk sekedar membuktikan Allah itu ada. Maka kalau cuma seperti ini, orang musyrik dahulu lebih baik daripada dia. Orang musyrik dahulu bukan sekedar meyakini Allah itu ada. Mereka pun yakin dengan sifat-sifat rububiyah Allah. Bukan hanya itu jemaah sekalian. Orang-orang musyrik dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus bukanlah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali, bukan. Mereka masih menyembah Allah. Hanya saja mereka juga menyembah selain Allah. Disitulah letak perbedaan tauhid kita dengan orang-orang musyrik. Mereka menyembah Allah dan mereka juga menyembah selain Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, hanya beribadah kepada Allah yang satu saja dan mengingkari peribadahan kepada selainnya. Jadi ini penafsiran yang keliru. Ada lagi kesalahan yang lain, menafsirkan makna la ilaha illallah dengan arti la hakima illallah. Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Maksudnya adalah setiap hamba, masyarakat maupun pemerintah tidak boleh mengamalkan selain hukum Allah. Ini benar atau tidak? Benar sekali. Tetapi itu bukan makna la ilaha illallah secara utuh. Itu hanyalah bagian dari makna la ilaha illallah. Tapi jemaah sekalian, patut dipertanyakan di sini, kenapa mereka perlu menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah, yang kemudian pada akhirnya mereka mengatakan atau mereka memunculkan pembagian tauhid yang keempat yang mereka istilahkan dengan tauhidul hakimiyah, tauhid hakimiyah. Maka jemaah sekalian, mentauhidkan Allah dalam hakimiyah, yaitu Allah hukumnya saja yang berhak kita amalkan, ini adalah bagian dari tauhid uluhiyah. Kenapa perlu mereka tambahkan menjadi jenis tauhid tersendiri? Kenapa mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah? Karena ada tujuan terselubung. Apa itu? Untuk memusatkan perjuangan mereka, untuk memusatkan aktivitas dakwah mereka pada satu titik saja. Apa itu? Bagaimana merebut kekuasaan. Bagaimana merebut kekuasaan? Dan bagaimana bisa mendirikan sebuah negara untuk menerapkan hukum Islam menurut mereka. Namun apa yang terjadi? Berbagai macam perbuatan kesyirikan yang terjadi di sekitar mereka, mereka sepelekan. Mereka anggap remeh. Bahkan orang yang sudah jelas-jelas kafir sekalipun, kalau mau mendukung tujuan mereka, akan mereka rangkul. Bahkan mereka sampai mengatakan tidak ada kesyirikan di masa ini kecuali di istana negara atau di gedung parlemen. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Semua orang yang mereka anggap tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafirkan. Mereka kafirkan. Jadi sebenarnya inilah akar munculnya pemahaman takfir, dari kerusakan akidah yang paling mendasar. Kemudian setelah pengkafiran apa? Pengeboman, pembunuhan, penghalalan darah dan harta. Jadi kerusakan akidah ini bukan hal yang sepele. Dia akan mengantarkan pada kerusakan-kerusakan yang lain, yang akan mengakibatkan kehancuran di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya jemaah sekalian, lurusnya akidah, benarnya tauhid, inilah yang akan mendatangkan kemaslahatan terbesar. Sedikit amal ibadah dengan lurusnya tauhid jauh lebih baik dibandingkan dengan amal ibadah yang sangat banyak, rajin melakukan amal ibadah tetapi tauhidnya rusak, pondasinya tidak benar. Maka percuma amal ibadah yang dibangun di atasnya. Oleh karena jemaah sekalian, inilah ilmu yang terbesar untuk kita pelajari, ilmu tauhid. Dan mempelajari ilmu tauhid, tidak mungkin kita memahami dengan benar tanpa mengetahui kesyirikan. Sebagaimana dikatakan para ulama, وَبِدِدِّهِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءِ, dan dengan kebalikannya atau lawannya, maka segala sesuatu itu akan menjadi jelas. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kalau kita ingin mengetahui hakikat yang manis, maka kita harus mengenal yang pahit. Demikian pula tauhid. Kita tidak mungkin memahami dengan benar tanpa mengetahui kesyirikan. Sebab kesyirikan adalah perusak tauhid. Kesyirikan adalah penghancur tauhid. Siapa yang berbuat syirik, tauhidnya batal, tauhidnya rusak, walaupun dia merasa beriman kepada Allah. Oleh karena itu, pembahasan yang berikutnya, insyaallah ta'ala, kita akan mempelajari tentang bahaya kesyirikan, dan mudah-mudahan masih ada pertemuan-pertemuan yang akan datang untuk kita pelajari macam-macam kesyirikan. Dan mungkin bagi jamaah sekalian sudah mendapatkan makalah, ini adalah salah satu subbab di dalam buku Tauhid Pilar Utama Membangun Negeri, yaitu penjelasan tentang beberapa bahaya kesyirikan. Insyaallah ta'ala, kita bahas secara singkat betapa besarnya bahaya syirik. Perlu kita ketahui bahayanya agar kita berhati-hati, agar kita waspada, dan agar kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita jangan sampai terjerumus di dalam kesyirikan. Karena betapa banyak orang yang meremehkan perbuatan dosa kesyirikan sebab dia tidak mengerti betapa besar bahayanya. Bahaya yang pertama, syirik adalah dosa dan kezaliman terbesar. Jemaah sekalian, perbuatan dosa-dosa itu tidak dalam satu tingkatan. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar, dan ada dosa yang terbesar. Demikian pula kezaliman. Kezaliman itu ada tiga tingkatan. Kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri, kezaliman seseorang terhadap orang lain, dan kezaliman yang terbesar, yaitu syirik. Sebagaimana di dalam surat Luqman ayat ke-13, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang seorang yang soleh, namanya Luqman. Luqman, beliau bukan seorang nabi, bukan pula seorang rasul, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan namanya di dalam Al-Quran. Bahkan namanya menjadi nama satu surat. Satu surat penuh. Kenapa jemaah sekalian? Apa kehebatannya? Apa kemuliaannya? Ternyata karena beliau memiliki untayan-untayan nasihat yang sangat indah kepada anak-anaknya. Maka ini pelajaran bagi setiap orang tua. Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anak. Bukan kewajiban sekolah, bukan kewajiban pondok pesantren. Sekolah dan pondok pesantren itu sifatnya hanya membantu. Kewajiban mendidik anak-anak ada di pundak kita. Jadi kitalah yang bertanggung jawab. Maka inilah teladan dari seorang yang soleh yang bernama Luqman. Dalam surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan rangkaian nasihat, untayan nasihat. Ada banyak di situ nasihatnya. Tapi jemaah sekalian, coba lihatlah apa nasihat Luqman yang pertama. Tentu nasihat yang pertama itu yang paling penting. Jangan kita mau menasihatkan yang terpenting tapi kita akhirkan. Jangan. Harus kita peringatkan pertama kali. Maka lihatlah apa nasihat Luqman yang pertama sekali kepada anaknya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. kata Allah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim, wahai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Maka jemaah sekalian, inilah nasihat yang paling penting untuk anak-anak kita. Ingatkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Beliau ulangi 3 kali. Dan jemaah sekalian, di sini ada pelajaran bagi setiap orang tua, bagi setiap pendidik. Begini cara mengajar yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengabarkan, tapi beliau ingin menarik perhatian terlebih dahulu. Karena ini penting. Ini hal yang penting sekali untuk diperhatikan. Jamaah sekalian, kita sekarang berhadapan dengan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepatutnya kemudian kita tidak memperhatikan dengan baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menyampaikan sesuatu sebelum beliau menarik perhatian terlebih dahulu. Sampai beliau kabarkan 3 kali. Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Maka para sahabat pun dengan semangat, atau kemudian muncul semangat mereka, pada akhirnya mereka bertanya, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin mendengarkan apa yang hendak engkau sampaikan. Maka Nabi SAW bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain, dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zamu indallah, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jemaah sekalian, kita semuanya menyadari Allah yang menciptakan kita. Dia pula yang menciptakan rezeki bagi kita. Dia juga yang menciptakan kebaikan dan segala macam kenikmatan untuk kita. Maka tatkala kita menyamakan dia dengan selainnya yang sedikit pun tidak pernah menciptakan kita, tidak pernah memberi rezeki kepada kita, tidak pula mencurahkan nikmat kepada kita, maka kita sungguh bodoh. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala murka. Allah sangat marah kita menyamakannya dengan selainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, terhapusnya amalan orang musyrik. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan amalannya yang dulu pernah dia kerjakan, semuanya terhapus. Andai dia beribadah kepada Allah 50 tahun lamanya. Setelah itu dia mempersekutukan Allah, maka amalannya terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-An'am ayat ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, andaikan mereka mempersekutukan Allah, niscaya terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Demikian pula dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, la in asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin, kalau kamu mempersekutukan Allah maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Siapa kamu yang dimaksudkan di sini jamaah sekalian? Nabi Muhammad SAW. Ini ancaman pertama sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Andai beliau mempersekutukan Allah, seluruh amalannya yang begitu hebat tersebut terhapus. Apalagi kita. Namun tentunya para Nabi dan Rasul dijaga oleh Allah, maksum, terlindung dari dosa-dosa kesyirikan tersebut. Hanya Allah mengatakan, andaikan terjadi, maka amalanmu terhapus. Kemudian yang ketiga, syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Maksudnya tidak terampuni di sini, kalau sampai mati tidak bertobat. Oleh karena itu, andai ada saudara kita yang musyrik, yang melakukan kesyirikan, atau murtad dari agama Islam, maka kita enggak boleh biarkan. Kita harus mengajak dia bertobat sebelum kematian datang menjemputnya. Sebab kalau dia mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, dosanya tidak akan diampuni. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa, di dalam dua ayat, ayat ke-48 dan 116. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah menegaskan dosa syirik tidak akan diampuni. Sementara dosa yang lain di sini maknanya adalah yang lebih rendah daripada kesyirikan. Sebab ada dosa yang setara syirik, yaitu kekufuran. Maka keduanya tidak akan diampuni. Yang lebih rendah daripada itu, contohnya apa? Minum khamar, makan riba. Makan riba adalah dosa yang sangat besar. Korupsi, mencuri, membunuh, berbuat zalim kepada orang lain, apapun dosanya, selama itu tidak sampai pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran, maka Allah mengatakan orang yang melakukannya, walau dia tidak bertobat sampai mati, dia masih mungkin mendapatkan ampunan. Masih mungkin dia mendapatkan ampunan kalau Allah menghendaki, walaupun dia enggak tobat. Tapi kalau Allah menghendaki, maka dia akan mendapatkan ampunan. Bagaimana kalau Allah tidak menghendaki? Maka dia akan diazab, namun azabnya tidak kekal, sebagaimana akan kita sebutkan pada poin berikutnya. Iya. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa besar murkanya Allah terhadap orang yang melakukan kesyirikan, sehingga Allah tidak berkenan untuk mengampuninya. Adapun orang yang masih muslim, karena dia tidak melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran, betapa banyak dan betapa besar pun dosanya, masih mungkin mendapatkan ampunan. Bahkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun, maka aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Jadi jemaah sekalian, dosa sepenuh bumi, kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kenapa? Karena dia tidak berbuat syirik. Maka bagaimana mungkin seorang muslim menyamakan orang muslim dengan orang kafir? Apalagi sampai mengatakan orang kafir itu lebih baik daripada seorang muslim hanya karena dia tidak korupsi. Padahal dia melakukan dosa terbesar. Dia tidak korupsi, dia tidak berzina, dia tidak minum khamar. Semuanya tidak ada manfaatnya kalau dia melakukan perbuatan dosa kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, dosa syirik tidak terampuni, dan dosa selain itu masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan walaupun seorang mati tanpa bertobat. Ini menunjukkan kepada kita bahaya syirik. Kemudian yang keempat, orang musyrik kekal di neraka. Inilah sebenarnya bahaya yang terbesar, bahaya yang paling besar. Siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka dia sudah pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Beda dengan orang yang masih muslim, dia tidak berbuat syirik, tidak berbuat kekufuran. Andai dia mati, walaupun dosanya banyak sekali, pada akhirnya dia masuk neraka, maka dia tidak kekal di neraka. Dia tidak kekal di neraka. Ya. Tapi itu bukan bermakna kita boleh menganggap remeh perbuatan dosa, tidak. Jamaah sekalian, sekejap berada di neraka, tidak ada yang mampu bersabar. Tidak ada yang bisa menahan kerasnya azab neraka. Apalagi kalau masuk satu hari. Satu hari di sana seperti 50 ribu tahun di dunia. Siapa yang bisa bersabar? Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Jadi bukan berarti ini kita meremehkan dosa selain kesyirikan dan kekufuran. Namun tetap saja kita harus paham, dosa apapun selain daripada kesyirikan dan kekufuran, kalau dibandingkan dengan kesyirikan dan kekufuran, maka dosa-dosa itu menjadi kecil. Sebab Allah telah mengingatkan, innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atas mereka, tempat mereka adalah neraka, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jadi enggak mungkin mereka masuk surga untuk selama-lamanya. Kemudian bahaya yang berikutnya, orang musyrik itu adalah makhluk yang paling hina, makhluk yang paling dimurkai oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin, mereka akan masuk ke neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Bahkan jemaah sekalian, mereka lebih hina daripada binatang ternak. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, am tahsabu anna aktsarahum yasmaun aw yaqilun inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Tidaklah mereka itu kecuali hanya seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dibanding binatang ternak tersebut. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, dosa syirik. Inilah sebab terbesar adanya kebinasaan dan musibah serta malapetaka yang menimpa umat manusia. Dalam surat Maryam ayat ke-88 sampai 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu takhadzar rahmanu walada, dan mereka berkata Allah yang maha penyayang memiliki anak. Ucapan siapa ini? Ucapannya orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Makanya mereka beribadah kepada Nabi Isa. Juga ucapan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Dan juga ucapan orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Namun yang paling terkenal adalah orang-orang Nasrani. Jamaah sekalian, ini adalah salah satu bentuk pelecehan terhadap Allah, caci maki kepada Allah, tatkala seorang mengatakan Allah memiliki anak. Makanya walaupun orang musyrik itu baik kepada kita, enggak mungkin kita cinta kepada mereka, karena mereka melecehkan Allah. Andai ada orang baik kepada kita, kemudian dia melecehkan orang tua kita, tentu kita akan marah. Tapi dia suka ngasih kepada kita, suka memberi hadiah. Tapi bersamaan itu, dia melecehkan kedua orang tua kita, maka kita akan marah besar. Maka bagaimana lagi kalau dia melecehkan Allah dan Rasulnya? Apakah patut seorang Muslim kemudian berkasih sayang dengan mereka? Apalagi mengangkat mereka sebagai pemimpinnya. Walaupun dia baik, dia enggak korup, dia enggak ini, enggak itu, tapi dia melecehkan Allah, dia menghina Allah dengan mengatakan Allah memiliki anak. Maka perhatikan apa kata Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna min. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Watansyakul ardu, dan bumi terbelah. Watakhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Anda'au lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Perhatikan jemaah sekalian, betapa besarnya kemurkaan Allah terhadap orang yang mengatakan demikian. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita 7 dosa yang membinasakan. Dan beliau sebutkan pertama kali adalah syirik. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Dan jemaah sekalian, ini sama dengan hadis tadi yang kita sebutkan, perlu kita menarik perhatian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dulu secara global, ada 7 dosa yang membinasakan. Apa yang terjadi? Para sahabat pun muncul dalam diri mereka rasa ingin tahu, sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, wa mahun, wahai Rasulullah, apa 7 dosa yang membinasakan tersebut? Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Padahal bisa saja dari awal Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, karena dalam belajar agama itu harus konsentrasi, harus perhatian penuh, sebab kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah yang sangat mulia dan ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru, perbuatan sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, wa aklu riba, makan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yawma zahfi, lari dari medan jihad ketika dua pasukan telah saling berhadapan, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh berzina kepada wanita baik-baik lagi beriman, serta dia tidak tahu menahu dengan perbuatan zina tersebut. Perhatikan jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah 7 dosa yang membinasakan. Lihat, nomor 1 adalah perbuatan syirik. Inilah yang lebih dahsyat. Padahal kalau kita perhatikan dari 7 dosa ini, dari 7 dosa ini hanya satu yang tidak merugikan orang lain. Coba perhatikan, hanya satu yang tidak merugikan orang lain, tapi itulah yang terbesar dosanya, yaitu syirik, yaitu kesyirikan. Sihir, sihir zalim kepada orang, menyihir orang, membunuh jiwa juga zalim, makan riba juga zalim kepada orang, makan harta anak yatim, apalagi lari dari medan jihad, itu melemahkan kaum muslimin, zalim kepada kaum muslimin. Kemudian menuduh wanita baik-baik berzina, itu zalim. Jadi 6 dosa ini semuanya kezaliman terhadap orang lain, tetapi semuanya lebih kecil dibanding dosa kesyirikan. Mana mungkin ada seorang muslim yang mengatakan walaupun dia kafir tapi dia enggak korup, subhanallah. Walaupun dia kafir tapi akhlaknya baik. Walaupun dia kafir tapi dia suka membantu. Itu semuanya tidak bermanfaat karena dia mempersekutukan Allah tabaraka wa taala. Iya. Kemudian yang berikutnya, dosa syirik merusak ikatan pernikahan. Dan seorang muslim atau seorang musyrik diharamkan menikahi seorang muslim, demikian pula sebaliknya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatu mu'minatun khairu min musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Sungguh kata Allah, seorang budak yang beriman lebih baik daripada seorang wanita musyrikah, meskipun wanita musyrikah ini telah mempesona kalian. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Wala abdu mu'minun khairu min musyrikin walau a'jabakum. Dan sungguh seorang hamba yang beriman, seorang budak, lebih baik dibanding seorang laki-laki musyrik, meskipun laki-laki musyrik ini telah mempesona kalian. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka mengajak ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idhni. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi diharamkan menikahi seorang musyrik. Kalau pernikahan itu sudah terjadi padahal dia musyrik, pernikahannya tidak sah. Kalau sudah terjadi ketika dia muslim, kemudian dia melakukan kesyirikan, maka pernikahannya batal. Enggak usah tunggu dia bilang cerai, enggak ditunggu. Itu bukan cerai, namanya rusak pernikahan. Iya, bukan cerai namanya, tapi rusak pernikahannya. Kemudian yang berikutnya, dan ini termasuk bahaya yang sangat besar, tidak boleh mensolatkan atau mendoakan orang yang mati dalam keadaan musyrik, sampai mati enggak tobat. Oleh karena itu Allah telah melarang Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan ayahnya sendiri, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diharamkan, dilarang mendoakan pamannya sendiri, Abu Talib. Dalam surat At-Taubah ayat ke-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka selama-lamanya, dan jangan pula kamu berdiri mendoakan mereka di kuburannya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Demikian pula pada surat At-Taubah ayat ke-113. Dan ayat ini turun untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sangat sedih dengan kematian pamannya Abu Talib. Beliau sangat sedih karena Abu Talib sampai mati tidak mau meninggalkan kesyirikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertekad untuk memohonkan ampun baginya, tetapi Allah menegur beliau, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin meskipun mereka adalah kerabat-kerabatnya yang terdekat, setelah jelas bagi mereka bahwasannya kerabat-kerabatnya itu termasuk penghuni neraka jahanam. Jadi jemaah sekalian, kalau kita cinta kepada keluarga kita, larang mereka berbuat syirik. Karena kalau mereka mati dalam keadaan musyrik, kita enggak diberikan izin lagi untuk mendoakan. Dan kalau kita doakan, kita berdosa. Dan Allah tidak akan mengabulkan selama-lamanya. Kalau kita minta diampunkan orang yang mati dalam keadaan musyrik. Jadi, andaikan orang tua kita mati, melakukan banyak perbuatan dosa-dosa, apapun dan sebanyak apapun dosanya yang mereka kerjakan, selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran, maka masih ada harapan mereka untuk selamat dengan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Mungkin orang tua kita belum sempat banyak belajar agama, sehingga dalam hidup mereka banyak melakukan dosa-dosa sampai mati. Tapi selama itu dosa bukan kesyirikan dan kekufuran, sebesar apapun dosa itu, maka kita masih boleh memohonkan ampun untuk orang tua kita. Masih boleh. Tapi kalau dosa itu kesyirikan dan kekufuran, maka Allah melarang kita untuk memohonkan ampun walaupun kepada orang tua kita sendiri. Tetapi jemaah sekalian, perlu kita ingatkan juga, kita punya kewajiban yang sangat besar untuk mendakwahi orang tua kita. Ingatkan mereka dari bahaya kesyirikan dan ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Inilah bakti seorang anak yang terbesar kepada orang tuanya. Dan perlu juga kita ingatkan orang tua kita. Orang tua kita, walaupun mereka mempersekutukan Allah, tetap saja sang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Namun tidak boleh dia ikut-ikutan mempersekutukan Allah walau orang tuanya memerintahkan, bahkan orang tuanya memaksa sekalipun. Sebagaimana dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Andaikan kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya. Jadi tidak semua perintah orang tua boleh kita taati. Kalau itu bertentangan dengan syariat Allah, tidak ada ketaatan kepada siapapun. Namun jemaah sekalian, perhatikan lanjutan ayat. Allah mengatakan, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Tetaplah kamu mempergauli kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Apalagi alhamdulillah, kalau orang tua kita masih muslim, walaupun mungkin mereka masih melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang haram, tapi kita syukuri mereka masih muslim. Iya. Makanya jemaah sekalian, ini adalah pelajaran penting bagi kita. Orang tua kita sudah melakukan dosa terbesar, yaitu syirik, bahkan memaksa anaknya untuk syirik. Wajib bagi si anak mempergauli kedua orang tuanya dengan cara yang baik. Wajib berbakti kepada si anak. Wajib berbakti kepada orang tua. Apalagi jemaah sekalian, kalau dosanya jauh lebih ringan daripada kesyirikan. Contohnya apa? Orang tua berbuat zalim kepada kita. Orang tua tidak menyayangi kita semestinya. Bahkan orang tua tidak mengakui kita sebagai anak. Itu bukan alasan seorang anak itu dia boleh menjelek-jelekkan orang tuanya. Apalagi disebarkan di media-media sosial. Ini anak durhaka namanya. Apalagi kalau dia yakin itu ayahnya. Enggak boleh jemaah sekalian. Dia musyrik sekalipun, tetap kita pergauli dengan baik. Apalagi kalau dia masih muslim. Jadi, kalau kita benar-benar sayang kepada orang tua kita, ajak mereka mentauhidkan Allah sebelum mereka mati dalam keadaan musyrik. Kemudian yang berikutnya, hilangnya hak saling mewarisi karena kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak boleh seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian yang berikutnya, sembelihan yang mengandung kesyirikan tidak boleh dimakan. Dan itu ada empat macam. Ini menunjukkan kepada kita bahaya syirik, sehingga pada makanan pun berpengaruh. Yang pertama, sembelihan orang musyrik selain ahli kitab, walau ia menyebut nama Allah, haram dimakan. Haram dimakan. Yang kedua, sembelihan yang diniatkan untuk persembahan kepada selain Allah, contohnya untuk sesajen, maka ini juga haram dimakan. Kemudian yang ketiga, sembelihan seorang muslim atau ahli kitab tapi tidak menyebut nama Allah, maka ini adalah syirik dalam rububiyah. Kemudian sembelihan tanpa menyebut nama Allah dengan sengaja, walaupun tidak juga menyebut nama selainnya. Ya, yang sebelumnya itu dia menyebut nama selainnya. Yang keempat, dia tidak menyebut apa-apa dengan sengaja, maka itu juga haram dimakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maytatu waddamu walhamul khinzir wama uhilla lighairillahi bih." Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih untuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat ke-3. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, apabila daging impor itu berasal dari negeri paganisme atau komunisme, maka tidak halal dimakan, karena itu adalah sembelihannya orang-orang musyrik. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian, tertolaknya ruh orang musyrik di langit dan dilempar kembali ke bumi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-31. Wa may yushrik billahi فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau terlempar di bawah angin ke tempat yang sangat jauh. Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang kisah nyata. Memang itu yang akan terjadi. Ruhnya seorang musyrik itu disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam hadis yang sangat panjang, yaitu hadis yang berkisah tentang perjalanan ruh. Maka ruhnya orang musyrik ini ketika dicabut oleh malaikat maut, dicabut dengan cara yang kasar, ditarik dengan sangat keras. Ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruhnya mencengkeram kuat dan tersebar di seluruh jasadnya, sehingga malaikat maut menariknya dengan sangat keras, sangat kasar, dan penuh dengan kemarahan sambil memukul dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditariknya ruh orang musyrik itu seperti menarik besi yang memiliki cabang-cabang yang tajam. Ya. Besi, potongan besi tapi ada ranting-rantingnya. Dan ranting-rantingnya itu tajam. Kemudian dibungkus dengan kulit. Lalu kita tarik besi itu, apa yang terjadi pada kulit itu? Tercabik-cabik, robek-robek. Seperti itulah jamaah sekalian dicabutnya ruh orang kafir. Sakitnya lebih dahsyat. Walaupun orang beriman juga merasakan sakit sakaratul maut, tapi yang dirasakan orang kafir ini lebih dahsyat. Maka ketika itu jamaah sekalian, setelah malaikat maut mencabut ruhnya, sudah ada malaikat lain yang disebut dengan malaikatul azab, yang menanti ruhnya. mereka sudah membawa bejana dari neraka yang baunya sangat busuk. Disitulah diletakkan ruhnya untuk dibawa ke langit menghadap Allah. Tapi jemaah sekalian, dia tidak pernah sampai kepada Allah. Allah tidak mau menerimanya. Jangankan sampai ke langit yang ketujuh, untuk melewati langit yang pertama, dia tidak diizinkan untuk masuk. Para malaikat tidak mau membukakan pintunya karena Allah tidak mengizinkan. Jadi dia sudah sempat diangkat, tetapi minta izin untuk masuk melalui pintu langit tidak dibukakan baginya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Setelah jasadnya dikuburkan, maka dikembalikan ruhnya ke jasadnya untuk ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Tetapi cara dia dikembalikan dari atas adalah dengan cara dilempar oleh malaikat. Inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Seakan-akan dia jatuh dari langit. Memang dia dilempar oleh malaikat. Kemudian dia menyatu lagi dengan jasadnya. Dikubur untuk ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya, siapakah Rabbmu? Siapakah Nabimu dan apa agamamu? Ternyata dia tidak bisa menjawab. Maka malaikat memukul dia dengan sebuah gada. Gada itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dipukulkan kepada sebuah gunung yang besar, niscaya gunung itu akan musnah. Akan hancur lebur. Gada itulah yang dipergunakan untuk memukul dia. Kira-kira jadi apa dia? Kalau gunung saja hancur, dipukul dengan gada itu, bagaimana dengan orang tersebut? Maka ini peringatan bagi kita jemaah sekalian, akan bahayanya kesyirikan. Itu baru azab kubur. Kemudian dibukakan baginya pintu neraka dan diperlihatkan kepadanya dia masih dikubur, dia masih dikubur, diperlihatkan kepadanya neraka yang akan dia masuki dan berhembus angin panas dari nerakanya tersebut, dan dia merasakan dahsyatnya siksa kubur. Tapi dia mengatakan, Rabbi la taqumis sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Padahal dia dalam keadaan siksa. Dia lebih merasakan enak dikubur daripada nanti masuk neraka yang sudah diperlihatkan kepadanya. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kerasnya azab kubur dan azab di hari kebangkitan. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir, yang ke-12, dari sekian banyaknya bahaya syirik, inilah yang bisa kita kumpulkan dan bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Dan masih banyak di sana bahaya-bahaya kesyirikan yang lain yang perlu kita ketahui dan kita waspadai. Yang ke-12 adalah dosa syirik dan mengajak orang untuk melakukannya, maka itu lebih besar dosanya dibanding pembunuhan. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, wal fitnatu akbaru minal qatl, dan berbuat fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Apa maksud fitnah di sini jemaah sekalian? Fitnah di sini bukan menuduh tuduhan dusta kepada orang lain, bukan. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia enggak sama dengan fitnah dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu, kalau bahasa Arabnya adalah buhtan, bukan fitnah. Buhtan itu artinya menuduh seseorang dengan tuduhan palsu. Dia tidak melakukannya, tapi dia dituduh melakukannya. Jadi bukan fitnah seperti itu yang lebih besar daripada pembunuhan. Tetapi fitnah yang dimaksudkan di sini adalah dosa syirik dan mengajak orang untuk melakukan syirik. Mengajak orang lain untuk berbuat syirik, itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Dan Allah ingatkan kita, orang-orang kafir akan terus melakukan itu. mengajak kita melakukan kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhid, agar kita bisa membentengi diri kita dan keluarga kita dari kesyirikan. Sebagaimana firman Allah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup melakukannya. Maksudnya apa? Mereka akan melakukan sesuai kesanggupan mereka. Makanya jemaah sekalian, sungguh aneh apa yang mereka lakukan. Mereka mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran, tetapi mereka rela berkorban untuk melakukan itu. Bahkan ada di antara mereka yang mau tinggal di daerah-daerah pedalaman. Ada yang mau pergi meninggalkan keluarganya untuk menyatu dengan satu masyarakat, di mana masyarakat itu dia ajak mereka secara perlahan-lahan untuk masuk ke dalam agama mereka. Tapi sayangnya, kaum muslimin yang berdakwah kepada kebaikan, mengajarkan tauhid, tidak punya semangat yang sama seperti mereka. Ini sangat disayangkan, sebuah ironi. Mereka mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan, tapi mereka semangat. Sedangkan kaum muslimin mengajak kepada kebaikan, mengajak orang mentauhidkan Allah, mengajak manusia masuk surga dan selamat dari api neraka, tapi kalah semangat dengan orang-orang yang mengajak kepada kesesatan tersebut. Maka inilah pentingnya kita belajar. Seseorang itu kalau dia tahu bahaya syirik, maka pasti dia memiliki perhatian untuk belajar tauhid dan mendakwahkan tauhid. Kenapa seseorang meremehkan tauhid? Karena dia tidak mengerti betapa agungnya kedudukan tauhid, dan dia tidak tahu bahaya kesyirikan, sehingga dia meremehkan permasalahan tauhid, dan dia tidak punya semangat yang besar untuk mempelajari tauhid dan mengenal kesyirikan. Oleh karena jemaah sekalian, mudah-mudahan setelah kita mempelajari sekilas penjelasan tentang hakikat tauhid dan kedudukan tauhid yang sangat tinggi serta bahaya kesyirikan, akan memberikan motivasi yang besar kepada kita untuk lebih semangat di dalam belajar tauhid, mempelajari tauhid, mengamalkannya dalam hidup kita dan mengajarkannya kepada orang lain. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita sampaikan. Ada waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Ustaz, bagaimana apabila ada seorang ustaz mengatakan, kalau tidak menggunakan suara kita pada saat pemilihan gubernur nanti, bisa seperti Iran dikuasai Syiah kalau ada pemimpin yang kafir. Bagaimana sebaiknya ustaz? Yang saya tahu, demokrasi itu haram. Jamaah sekalian, haramnya demokrasi bagi orang yang mempelajari agama, yang memahami agama, itu seperti mengetahui matahari di siang bolong. Jelas keharaman demokrasi dengan segenap sistemnya. Di antaranya apa? Sistem pemilu. Sebelum kita bahas bolehkah memilih atau tidak, kita bahas dulu akar permasalahan tentang sistem pemilihan umum yang ada di dalam demokrasi. Ini adalah sebuah sistem yang sangat bertentangan dengan Islam. Kenapa? Karena dengan sistem ini, orang yang paling jelek, maksudnya jelek akhlaknya ya, bukan jelek rupanya, yang korup, yang kafir sekalipun, dia bisa saja memimpin. Kenapa? Karena banyak yang milih. Itulah demokrasi. Enggak peduli siapa yang memimpin, asal banyak orang yang pilih, dialah yang mereka angkat sebagai pemimpin. Dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam, kriteria pemimpin itu dilihat pada kemampuannya memimpin dan ilmunya dalam memimpin. Terutama ilmu tentang syariat. Apakah dia sudah paham bagaimana tuntunan syariat terhadap seorang pemimpin? Karena seorang pemimpin itu tugasnya yang terbesar apa? Apa jemaah sekalian tugas pemimpin yang terbesar? Mendidik masyarakat. Mendidik akidah yang benar. Tauhid yang benar kepada masyarakat. Itulah tugas pemimpin yang besar, yang terbesar. Betul, pemimpin wajib memperhatikan masalah ekonomi masyarakat, masalah kesejahteraan masyarakat. Itu betul. Tapi bukan itu yang terbesar. Yang terbesar adalah mengajarkan tauhid yang benar, melarang mereka berbuat syirik, mengajak mereka beramal saleh, melakukan solat, berpuasa, haji, berzakat. Itu tugas pemimpin yang terbesar dan yang pertama Allah akan minta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Subhanallah. Mereka-mereka yang berlomba-lomba mengejar kepemimpinan, mereka enggak paham hakikat ini. Mereka tidak tahu itulah tugas pemimpin yang terbesar. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan tamak untuk merebut kepemimpinan, padahal itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Maka di sini juga menunjukkan kepada kita demokrasi itu enggak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mencelah ambisi terhadap kepemimpinan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berambisi terhadap jabatan dan melarang kita minta jabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'alil imarah fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin uinta 'alaiha wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaik." Jangan kamu minta jabatan. Karena kalau kamu mendapatkan jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu dapatkan jabatan dengan hasil meminta-minta, maka kamu tidak akan ditolong. Jamaah sekalian, dalam dunia demokrasi itu bukan sekedar meminta, mengemis jabatan kepada masyarakat. Itu di antara kemungkarannya. Belum lagi kemungkaran tatkala mereka melakukan kampanye. Berapa banyak dana yang mereka buang? Triliunan. Baik yang harus dikeluarkan oleh negara maupun oleh masing-masing peserta. Kalau mereka mengetahui kebutuhan masyarakat, kemaslahatan bagi masyarakat, subhanallah, dengan uang itu sudah sangat cukup untuk membantu masyarakat. Kok uangnya digunakan untuk sekedar pasang iklan, pasang bendera, dan lain sebagainya? Iya, bahkan tidak jarang mereka menggunakan money politik. Subhanallah. Bagaimana mungkin akan dihasilkan pemimpin yang baik dari sistem yang rusak seperti ini? Enggak mungkin jamaah sekalian. Iya, bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Dan perlu juga kita pahami, hakikatnya demokrasi itu sebenarnya, walaupun teorinya itu adalah suara mayoritas, tapi pada hakikatnya demokrasi itu adalah suara minoritas, suara segelintir orang yang punya uang untuk bikin iklan pencitraan. Ya, kalau nggak punya uang bagaimana caranya mau pencitraan? Ya, bayar iklan mahal. Jadi jangan tertipu dengan demokrasi. Itu pada asalnya, hakikatnya. Ya. Dulu kepala-kepala daerah itu ditunjuk langsung oleh presiden. Ya. Apa yang terjadi? Tidak ada mudarat-mudarat yang timbul yang lebih besar seperti yang terjadi sekarang. ya. Makanya enak zamanku toh. Jadi demikian kerusakan-kerusakan yang terjadi. Maka bertentangan dengan syariat Islam. Tapi jamaah sekalian, di dalam kasus-kasus tertentu dan pembicaraan politik secara umum, perlu saya sampaikan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam pembicaraan politik secara umum, dalam kasus yang terjadi di satu negara, itu adalah haknya para ulama, para ulama besar. Sebenarnya sangat aneh kalau orang-orang bodoh ikut berbicara. Ini membutuhkan ilmu. Tidak sepatutnya kita ikut berbicara. Yang seharusnya kita lakukan adalah minta fatwa kepada para ulama besar. Ulama kita, walhamdulillah, masih banyak yang hidup dan enggak seperti dulu. Sekarang mudah dihubungi. Iya. Jadi, ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam berbicara tentang urusan-urusan besar. Kalau sekarang banyak ikhwan dan akhwat sudah ngaji, setiap hari statusnya tentang politik. Subhanallah. Itu bukan pembicaraan kita, jamaah sekalian. Itu membutuhkan bimbingan para ulama. Itu secara umum dalam berbicara politik. Demikian pula secara khusus terhadap kasus yang terjadi di satu negeri, perlu bimbingan ulama. Ini yang harus kita lakukan. Jangan kita berijtihad sendiri. Minta bimbingan ulama. Walaupun secara umum para ulama besar di masa ini telah berfatwa memang demokrasi itu haram, tetapi terkadang dengan terpaksa kita ikut pemilu. Terpaksa. Kenapa? Karena ada kaidah irtikabu akhafid dararain. Dalam syariat itu, apabila kita menghadapi dua kemudaratan yang besar, maka kita memilih kemudaratan yang lebih kecil. Iya. Oleh karena itu, para ulama, sebagian ulama besar di masa ini memfatwakan, kalau misalkan ada muslim dan kafir memperebutkan kepemimpinan di satu negeri, apalagi negeri muslim, maka kita pilih yang muslim tentunya. Kita ikut memilih, salah. Tapi kalau kita biarkan yang kafir ini memimpin, maka salahnya lebih besar. Iya. Itu fatwa yang sifatnya umum. Namun, kalau untuk kita terapkan di negeri kita, ada baiknya kita tidak berbicara dahulu, sebelum kita minta fatwa lebih khusus lagi, untuk apa yang terjadi di negeri kita. Iya. Ini kaidah-kaidah umum di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jamaah sekalian, kekhawatiran-kekhawatiran, kalau kita enggak begini, kita enggak begitu, maka orang kafir akan memimpin, dan kita akan jadi seperti negeri-negeri seperti di Iran yang kaum muslimin ditindas, yang Ahlus Sunnah ditindas oleh Syiah, atau di Suriah ditindas oleh Syiah juga. Maka jamaah sekalian, ini kekhawatirannya wajar. Tetapi ada satu hal yang terpenting yang perlu kita ketahui. Apa penyebabnya mereka bisa menguasai kita? Ya. Pada hakikatnya jamaah sekalian, bukan karena mereka itu kuat, tapi karena kita lemah. Ini hakikatnya. Orang-orang yang memusuhi Islam sepanjang sejarah tidak pernah mengalahkan umat Islam karena mereka itu lebih kuat secara fisik, lebih kuat ekonominya, lebih kuat politiknya, lebih kuat senjatanya, lebih kuat pasukannya. Enggak pernah, jamaah sekalian, enggak pernah mereka menguasai kita karena mereka lebih kuat. Tetapi mereka bisa mengalahkan dan menguasai kita karena kita lemah. Lemah apanya? Lemah imannya. Lemah amal solehnya. Bukan lemah fisiknya. Bukan lemah persenjataannya, bukan. Walaupun benar kita disuruh mempersiapkan senjata, mempersiapkan kekuatan, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah memperkuat keimanan kita, memperkuat amal ibadah kita. Karena itulah kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, bagaimana seharusnya menghadapi mereka? Jamaah sekalian, menghadapi mereka bukan melalui demokrasi, bukan melalui partai-partai, tetapi melalui ilmu, amal, dan dakwah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menuntut ilmu, kita perdalam ilmu agama, kita amalkan dalam hidup kita, dan kita sebarkan ke masyarakat kita. Ini caranya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Iya. Demikian wallahu alam. Bagaimana kalau sampai berkata dan meyakini, misalnya dokter itu hebat, menyembuhkan segala penyakit. Jemaah sekalian, ini kalimat kesyirikan. Kenapa? Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter itu hanya sebab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengunjungi orang sakit, beliau akan meruqyah orang itu. Dan enggak perlu minta izin. Saya mau meruqyah kamu. Boleh enggak? Enggak perlu. Langsung aja kita baca. Dengan satu doa yang singkat, kita niat meruqyah itu sudah cukup. Jadi ruqyah itu enggak perlu tunggu orang yang punya kelebihan khusus jago ruqyah, tidak. Tidak ada dalam Islam orang yang jago ruqyah yang lain enggak bisa. Semua muslim bisa meruqyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengunjungi orang sakit, beliau baca doa ringkas untuk meruqyah. Apa doanya? Di antaranya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama. Wahai Allah Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah dia, sesungguhnya engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada yang kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Jadi Allah dialah asy-syafi, yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali darinya. Maka kalimat ini, dokter yang menyembuhkan, ini adalah kalimat syirik. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau dia meyakini betul-betul dokter itu yang menyembuhkan bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia yakini dokter itu hanya sebab, hanya kalimatnya mengandung syirik, maka itu adalah syirik kecil. Iya. Kita katakan alhamdulillah, dengan sebab dokter itu saya sembuh. Begitu kalimatnya yang benar. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, dengan sebab obat ini saya sembuh. Iya, itu kalimat yang benar. Insyaallah taala, mungkin ada yang sudah punya bukunya atau makalah, itu bisa dibaca di bagian penjelasan tentang syirik kecil dan syirik besar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana membersihkan hati? Membersihkan hati itu adalah dengan meninggalkan dosa dan bertobat kepada Allah. Dosa yang mengotori hati itu yang terbesar adalah syirik. Kemudian dosa-dosa yang lainnya yang derajatnya dibawa kesyirikan dan kekufuran. Yang paling merusak hati dan mengotori hati adalah dosa kesyirikan dan kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hari yang akan kita hadapi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kita kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa maksudnya hati yang selamat, jemaah sekalian? Selamat dari kesyirikan dan kekufuran, dan dari perbuatan-perbuatan dosa. Iya. Jadi, membersihkan hati adalah dengan meninggalkan dosa, bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Dan setiap kemaksiatan yang kita lakukan mengotori hati. Semakin banyak dosa kita, makin kotor hati kita. Sampai satu saat, naudzubillah, hati itu bisa benar-benar tertutup dengan kotoran, sehingga nasihat pun menjadi sulit untuk masuk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal abda idza adnaba dzamban kanat fi qalbihi nuqtatan sauda. Sesungguhnya hamba itu apabila dia melakukan satu dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Fa in taba minhu saqula qalbuhu. Apabila dia bertobat, maka bersih lagi hatinya. Wa in zada zadat. Kalau dia menambah dosa, maka titik hitam itu juga bertambah. Terus bertambah sampai akhirnya menutupi hati. Kalau hati sudah tertutup, nasihat sulit menembus hatinya. Iya, jadi solusinya adalah tobat. Amalan apa untuk membersihkan hati? Sama ya, amalannya adalah tobat. Ya, tobat itu amal soleh. Makanya tobat itu dipersyaratkan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang tobat bukan karena keikhlasan, maka tobatnya tidak diterima. Dan lebih lengkapnya, tobat itu harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa itu. Yang ketiga, meninggalkannya, tidak terus-menerus melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Yang kelima, tobat masih pada waktunya, yaitu sebelum kematian datang menjemputnya, atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang keenam, apabila dosa itu berhubungan dengan hak orang lain, maka harus kita selesaikan, yaitu dengan cara minta maaf atau mengembalikan apa yang kita ambil dari haknya. Ya, kecuali kalau kezaliman itu berupa ghibah. Kalau orangnya tahu kita menggibahinya, harus kita minta maaf. Kalau tidak, Allah enggak akan ampuni. Kalau dia tidak tahu, maka kita enggak perlu beritahu, cukup kita doakan dia dan kita ralat ucapan kita. Iya. Ini 6 syarat taubat. Setiap malam satu syuro, malam satu tahun baru Islam, masih menyajikan bubur putih merah dan kopi, juga mandi kembang. Kalau ditanya, agak marah sepertinya, meskipun ditujukan untuk Allah atau menyebut Allah, apa hukumnya Ustaz? Dan ana tidak berani menegurnya, karena pernah ana tegur, tetapi jawabnya masing-masing kepercayaan saja. Ya. Jamaah sekalian, kalau benda-benda ini dimaksudkan untuk persembahan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Itu adalah kesyirikan. Itu sama saja dia beribadah kepada selain Allah. Iya. Kalau dia bermaksud mempersembahkan. Mempersembahkan artinya beribadah. Atau mendekatkan diri kepada selain Allah dengan adanya persembahan tersebut. Maka ini termasuk kategori kesyirikan. Kalau dia berniat untuk selain Allah, seperti kepada para jin. Dan biasanya syirik di sini enggak satu macam. Bahkan di situ ada berlapis-lapis kesyirikan. Di antaranya apa? Banyak orang yang memberikan sesajen kepada para jin karena satu keyakinan yang syirik. Apa keyakinannya? Jinnya bisa menolong dia untuk menggapai apa yang dia cita-citakan. Itu adalah syirik. Atau sebaliknya, keyakinan bahwa jinnya bisa menghilangkan kemudaratan darinya. Itu adalah syirik. Atau dia meyakini, ini adalah jin, penguasa di laut selatan. Itu juga sudah syirik. Tidak ada yang menguasai tempat itu. Tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari mara bahaya kecuali Allah. Kalau kemudian dia punya pengharapan yang kuat kepada jin ini atau kepada makhluk tersebut, itu juga syirik dari sisi yang lain. Kalau dia memiliki rasa takut kepadanya, jangan-jangan kalau dia enggak berikan sesajen, jinnya bisa marah dan bisa menimpakan bala, itu juga syirik. Jadi masya Allah, sudah berapa syiriknya? Ya, 5 atau 6. Ya, dan rinciannya mungkin bisa dibaca di dalam buku Tauhid Pilar Utama Membangun Negeri. Jadi itu kalau dia niatkan kepada selain Allah, enggak ada manfaatnya dia sebut nama Allah di dalam mempersembahkannya. Kalau dia niat sebagai persembahan kepada selain Allah, tetapi kalau dia niatkan semua itu untuk persembahan kepada Allah, maka itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak syirik, karena dia niatkan untuk Allah, namun itu termasuk mengada-ada dalam agama, termasuk juga perbuatan dosa besar, meskipun tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengerjakan satu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak sesuai petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi enggak ada manfaatnya, malah mendapatkan dosa. Iya. Dan jemaah sekalian, wajib bagi si anak untuk tetap menasihati orang tuanya apabila yang melakukan itu adalah orang tuanya ataupun mertuanya. Bahkan wajib bagi siapa saja yang kita tahu melakukan perbuatan itu untuk kita memberi nasihat kepadanya, tidak peduli bagaimanapun sikap dia kepada kita. Oleh karena itulah butuh yang namanya kesabaran yang diterima oleh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Lebih daripada itu, bukan sekedar dimarahi, bukan sekedar dihardik, bahkan para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam disakiti, dilempari dengan batu, dibunuh, diusir dari negerinya, tapi itu tidak menghentikan mereka untuk tetap menyampaikan kebenaran. Jadi harus sabar dan tetap menyampaikan, hanya mungkin perlu strategi-strategi dan metode-metode. Di antaranya apa? Perlu pendekatan, perlu mengikat hati. Dan ini metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha berbuat baik kepada keluarga kita atau tetangga kita yang masih melakukan perbuatan syirik ini. Usahakan dia senang kepada kita. Bagaimana caranya? Terserah. Apakah kita membantu keperluannya, ngasih hadiah, ya, ngasih mobil misalkan, ya. Sampai dia senang kepada kita. Karena orang itu kalau sudah senang kepada kita, lebih mudah kita menyampaikan kebaikan. Al-qulubu mayyalatun ila man ahsana ilaiha. Kata para ulama, hati itu akan condong kepada yang berbuat baik kepadanya. Ya. Tapi belum apa-apa kalau dia sudah enggak senang kepada kita, marah kepada kita, kita sampaikan yang baik-baik pun sulit bagi dia untuk menerima. Jadi ini yang harus kita jaga, hati-hati. Jangan sampai kita menjadikan orang itu sulit menerima kebenaran. Karena apa? Karena kita enggak berakhlak baik kepadanya, karena kita tidak berbuat baik kepadanya, karena kita tidak sabar menghadapi kejelekannya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, mungkin kita enggak sampaikan langsung. Bisa saja kita hadiahkan sebuah buku yang mengajarkan tentang tauhid, atau rekaman-rekaman ceramah, atau mengajak mendengarkan media-media dakwah. Iya. Dan yang paling bagus, di antara yang paling bagus untuk berdakwah adalah ajak saudara-saudara kita ke majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini metode yang sangat baik di dalam berdakwah. Jadi enggak harus kita menyampaikan secara langsung, bisa dengan metode-metode yang tidak langsung. Atau kita bikin pengajian di rumah kita, mengundang seorang ustadz menyampaikan tauhid, biar keluarga kita semuanya dengarkan, kita kumpulkan keluarga kita. Itu juga bagian dari dakwah. Jadi walaupun kita tidak menyampaikan secara langsung, tapi kita mengusahakannya maka kita pun mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang menyampaikannya. Walhamdulillah, pertanyaan sudah dijawab semuanya. Masih ada sedikit waktu. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Ya, mungkin satu lagi kalau ada pertanyaan. Ada 4 menit lagi. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat ya, kita berjanji dengan menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Allah, oh iya. Jadi pertanyaannya bagaimana cara bertobat kalau kita melakukan perbuatan syirik. Jamaah sekalian, orang yang berbuat syirik dan tadinya dia muslim, ada dua kemungkinan. Dia sudah kafir atau dia belum kafir. Kenapa dia belum kafir? Karena ada hal-hal yang menghalangi dia dihukumi kafir. Contohnya adalah karena dia enggak sengaja, atau karena dia lupa, atau karena dia belum tahu. Padahal dia berusaha belajar. Dia sudah berusaha belajar, tapi kemudian dia belum tahu, belum sampai ilmunya, sehingga dia terjerumus dalam dosa kesyirikan. Maka berarti dia masih muslim. Karena orang seperti ini mendapatkan uzur dari Allah. Dia masuk dalam keumuman firman Allah, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami kalau kami lupa atau tersalah. Ya. Jadi dia dimaafkan. Maka dia tidak bisa dihukumi sebagai kafir atau musyrik. Oleh karena itu, bertobatnya tidak harus dengan cara masuk Islam lagi. Tetapi cukup dia memenuhi syarat-syarat taubat seperti yang sudah kita jelaskan tadi, dan juga hendaklah dia memperbanyak istighfar. Ya. Dan memperbanyak amal-amal kebaikan yang lain. Kecuali kalau statusnya sudah patut disebut kafir. Ya. Terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Dengan sadar dia melakukan kekafiran dan kesyirikan. Atau bahkan dengan sadar dia pindah agama, dibaptis misalkan. Maka kalau sudah seperti ini, masuk Islamnya harus syahadat lagi. Masuk Islam lagi. Ya. Jadi demikian. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.